Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih berada pada surah Al-Mumtahanah, masih pada ayat yang pertama. Sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, kita supaya lebih ingat, lebih lengket memahami makna minimal dari ayat ini, kita ulang kembali secara ringkas lebih kurang dari maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Sebagai wali, teman setia ataupun penolong. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan kepada mereka berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang atau karena kasih sayang dengan mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dalam keadaan mereka telah kufur terhadap apa yang datang kepadamu berupa kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengusir rasul dari Mekah, wa iyyakum dan mengusir kalian. An tu'minu billahi rabbikum, karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati. Jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan dalam rangka mencari keridhaanku, tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Kalian memberikan secara rahasia berita-berita Rasulullah SAW kepada mereka bil mawaddah, dikarenakan kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaytum, dan aku, sementara aku lebih mengetahui dengan apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kalian nampakkan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as-sabil. dan barang siapa yang melakukannya di antara kalian, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Sekarang kita akan menyebutkan, membacakan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Sampai yang mana? Apa bacanya? Ataba atibu apa? Ataba. Nah, kita tahu bahwasanya ayat ini, ayat-ayat ini adalah berkaitan diantaranya dengan ataupun perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah yang berupaya untuk membocorkan rahasia Rasulullah untuk pergi ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Kemudian dia mengirimkan surat kepada penduduk Mekah melalui seorang wanita. Maka Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat untuk mengejar wanita tersebut yang telah berada di mana? Di mana ketemunya? Di mana ketemunya? Di mana wanita tersebut? Raudatu Khah. Nah, Raudatu Khah. Yang sudah berada di mana? Raudatu Khah. Maka sangat berkaitan ini dengan apa? Pelajaran Sirah Nabawiyah. Wanita tersebut namanya siapa? Sarah. Nah, kalau orang Indonesia seringnya Sarah. Sarah. Kalau bahasa Arabnya Sarah, sin panjang, ra kemudian ta marbutah. Sarah. Naam. Wa ataba Hatiban. Kata Sa'di rahimahullah, setelah diambil suratnya, maka Rasulullah tentunya memanggil Hatib. Dia pun mencela Hatib bin Abi Balta'ah. Fa'tazara radhiyallahu anhu bi'udrin qabilahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ataupun Hatib bin Abi Balta'ah minta maaf, minta uzur, mengemukakan sebuah uzur yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia cinta kepada orang-orang kafir, tapi karena memang dia ingin ada kerabatnya di sana yang membela. Maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan itu boleh, tapi diterima karena memang Hatib punya kebaikan yang mengalahkan kesalahannya tersebut, yaitu beliau mengikuti perang Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, ya malu masyitum faqad ghafartu lakum. Qala rahimahullah, wa hadhil ayat fiha an-nahyul shadidu an muwalatil kuffar minal musyrikina wa ghairihim. Dan ayat-ayat ini padanya ada faedah, ada pelajaran larangan yang keras dari berkasih sayang dengan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan selain mereka. Larangan dari berkasih sayang dengan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan selain mereka. wa ilqa'il mawaddah ilaihim, dan memberikan kecintaan kepada mereka. Wa anna dzalika munafin lil iman, dan bahwasanya hal tersebut menafikan keimanan, menafikan, meniadakan keimanan. Sudah berlalu faedahnya ini. Wa mukhalifun li millati Ibrahim al-Khalili alaihi salatu wassalam, dan menyelisihi agamanya Ibrahim al-Khalil alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Wa munaqidun lil aqli alladhi yujibul hazra kullal hazri minal adu, dan juga bertentangan dengan akal, berkasih sayang, saling membantu dengan orang-orang kafir, memberikan kecintaan kepada mereka, itu menafikan ataupun bertentangan dengan akal yang sehat. Yang mana akal yang sehat itu seharusnya mengharuskan untuk seorang itu berhati-hati dengan seluruh segenap kehati-hatian dari musuh. Yang namanya akal yang sehat itu harusnya benar-benar dia siaga, terus siaga dari musuh. Alladzi la yabqa min majhudihi fil adawati syai'a, yang mana tidak tersisa dari upayanya di dalam permusuhan sedikit-sedikit pun. Artinya, nam pantang, nam ada kesempatan untuk memusuhi, mencelakakan, yang namanya musuh itu selalu mengambil kesempatan. Wa yantahizul fursata fi isalid darari ila aduwi, dan selalu yang namanya musuh itu bersegera, yantahiz, bersegera mengambil kesempatan untuk memberikan kemadharatan kepada musuhnya. Itu namanya apa? Tiga sebab. Sekarang tiga sebab kenapa berloyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang kafir itu tercela, terlarang dengan larangan yang keras. Yang pertama adalah apa? Menafikan keimanan. Itu kalau mau disimpulkan, dikarenakan hal tersebut menafikan keimanan. Yang kedua, dikarenakan hal tersebut menyelisihi nam milahnya Ibrahim alaihi salam. Hal tersebut apa? Menyelisihi milahnya agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga tentunya para nabi yang lainnya, di antara ajaran agama beliau adalah nam berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan, dan berlepas diri dari apa? Orang-orang yang syirik dan juga orang-orang yang kufur. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha hatta tu'minu billahi wahdah. Allah mengatakan, dan sungguh telah nampak. Ini diperintahkan Nabi Allah Ibrahim dan juga apa? Nabi-nabi yang lain untuk mengatakan bahwasanya wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha, telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Illa, kecuali antu'minu billahi wahdah, kecuali kalian beriman kepada Allah saja. Sehingga bertentangan dengan ajaran agamanya Nabi Allah Ibrahim dan bahkan ajaran seluruh nabi, yang harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum, dan seterusnya. Itu bentuk perlepasan diri dari peribadatan mereka dan berlepas diri dari mereka. Maka yang diperintahkan adalah berlepas diri dari mereka dan nampak permusuhan dan kebencian kepada mereka, kok ini berkasih sayang dengan orang kafir. Nah, saling mencinta dengan mereka, membantu orang kafir, maka enggak boleh. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita tidak diperbolehkan untuk berkasih sayang, berloyalitas, membantu orang-orang kafir, dikarenakan bertentangan dengan akal yang sehat. Yang namanya akal yang sehat itu mengharuskan untuk selalu yang namanya dari musuh itu harus berhati-hati. Enggak boleh apa? Bermain-main dengan musuh, mendekat, berkasih sayang dan seterusnya, enggak boleh. Yang namanya dengan musuh itu selalu berhati-hati. Sedangkan yang namanya musuh itu selalu berupaya dengan sekuat tenaga dan juga mengambil kesempatan bagaimanapun caranya mencelakakan musuhnya. Mencelakakan musuhnya. Itu seharusnya yang dimiliki oleh seorang mukmin, tetapi justru enam, berkasih sayang dengan mereka, tentunya itu perkara yang diharamkan dan ancamannya keras. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, i'malu bimuqtada'i imanikum, beramalah kalian dengan konsekuensi iman kalian. Min wilayati man qama bil iman, berupa berwala, berkasih sayang dengan orang yang menegakkan keimanan. Wa mu'adati man 'adahu, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi keimanan. Sehingga ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Harus berloyalitas dengan orang-orang yang beriman dan memusuhi, enam, berlepas diri, memusuhi orang-orang yang memusuhi keimanan dan memusuhi orang-orang yang beriman. Fa innahu aduun lillahi wa aduun lil mu'minin. Maka sesungguhnya dia adalah musuh Allah dan juga musuhnya kaum mukminin. Fala tattakhidhu adullaha aduwallahi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Maka jangan kalian menjadikan musuh Allah dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberikan kepada mereka kecintaan. Aitu sari'una fi mawaddatihim wa fi as-sa'yi bi asbabiha. Kalian bersegera di dalam kecintaan kepada mereka dan berusaha dengan sebab-sebabnya. Fa innal mawaddah, maka sesungguhnya kecintaan, idza hasalat, jika terjadi, maka sesungguhnya yang namanya kecintaan jika telah ada, telah terjadi, tabi'at han nusratu wal muwalah, maka akan diikuti pertolongan dan berwala dengan mereka. Yang namanya orang cinta tentunya apa? Akan diikuti menolong orang yang dia cintai. Kalau orang yang dia cintai akan celaka, dia membantunya. Kalau orang yang dia cintai butuh sesuatu, dia akan membantunya. Itu konsekuensi dari apa? Cinta. Dan kalau sudah cinta kepada orang-orang kafir, maka akan diikuti oleh yang berikutnya, yaitu akan menolong mereka. Nah, bermualah dengan mereka. Fa kharajal 'abdu minal iman wa sara min jumlati ahli al-kufran wa anfasala 'ala an ahli al-iman. Maka keluarlah hamba tersebut dari keimanan dan jadilah dia termasuk orang-orang yang kafir dan terlepas atau berpisah dari orang-orang yang beriman. Ketika apa? Sudah pada tingkatan menolong orang-orang kafir. Nah, kecintaan itu, kecintaan kepada seseorang itu, sudah sering kita sampaikan, itu akan menyebabkan apa? Kejelekannya tertutupi. Nah, sehingga dia akan berkasih sayang membantu dia, karena orang yang cinta kepada seseorang maka biasanya apa? Akan tertutupi kejelekan-kejelekannya. Sehingga ketika seorang berkasih sayang dengan orang-orang kafir, akhirnya kejelekan, kesyirikan yang ada pada dia tertutupi. Sehingga merasa biasa-biasa saja. Karena biasa selama ini berkawan, bersahabat setia dengan orang-orang kafir. Lupa. Karena mungkin orang kafirnya baik, suka membantu, suka memberi. Itu perbuatan baik. Cuma kesyirikan mereka jauh-jauh lebih ya jelek. Nah, perbuatan baik mereka ini tidak bisa ditandingi dengan kejelekan mereka berupa kesyirikan. Cuma kenyataannya, orang yang cinta kepada orang lain, maka kejelekannya biasanya apa? Akan merasa tertutupi. Akan tertutupi. Khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ainur ridha apa tubdil masawi, mata senang itu akan ainus suht naam tubdil masawi, pandangan benci itu akan menampakkan semua kejelekan. Namanya orang sudah benci kepada seseorang, naam semua kejelekan orang itu keluar di hadapan dia. Nah, sementara ainur ridha, mata cinta, mata senang itu menyebabkan apa? Kejelekan orang itu tertutup. Karena apa? Sudah saking dia senangnya, dia cintanya, kejelekan-kejelekan orang tersebut kayak tertutup bagi dia. Tidak teranggap bagi dia. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus bagaimana kalau kecintaan itu diberikan kepada orang-orang kafir? Akan semakin tertutup kejelekan mereka, padahal kejelekan orang kafir itu sangat besar, kesyirikan. Gampangnya yang sering disebutkan, orang-orang yang senang dengan pemain-pemain kafir dari kalangan pemain bola, tapi kafir, senang dia gaya mainnya, gaya goceknya, ini kecepatannya dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Senang dengan itunya, lupa kalau dia itu sih orang yang musyrik. Lupa kalau dia kafir, akhirnya tidak begitu teranggap lagi kalau dia kafir. Sudah terlanjur senang dengan apa? Dengan gaya bermainnya, gocekannya, kemudian apa? Dan seterusnya. Lupa kalau orang ini, orang-orang kafir enggak boleh berkasih sayang, senang, cinta dengan mereka. Waliyazubillah. Terkadang tidak merasa sudah berkasih sayang, cinta kepada orang-orang kafir. Cinta kepada mereka dilarang. Qanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah. Wa hadhihi al-muttaqidu lil kafiri waliyan. Dan orang yang menjadikan orang kafir ini sebagai wali, wa adamal muru'ah aydan, dan tidak adanya muru'ah juga, muru'ah bisa dikatakan agama, fa innahu kaifa atau wa hadzal muttakhidu lil kafiri waliyan wa adimul muru'ati aydan. Orang yang menjadikan orang kafirnya sebagai wali tidak punya juga, dia tidak punya muru'ah. Nah, maksudnya apa? Enggak malu. Naam, berkasih sayang dengan orang kafir. Harusnya mah malu cinta kepada orang kafir. Begitu pula ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah min babil faedah. Sebagai faedah di dalam kita menuntut ilmu agama. Naam, diantara bentuk seorang itu berhasil di dalam menimba ilmu agama, kalau ilmu agama itu menuntun dia untuk senang kepada para ulama. Nah, kepada orang-orang yang bagus agamanya. Nah, saya ulangi, di antara hasil seorang belajar ilmu agama, selain dia punya maklumat-maklumat dari sisi pengamalan, adalah apa? Dengan semakin seorang menimba ilmu agama, belajar ilmu agama, maka dia di dalam hatinya akan semakin tumbuh rasa cinta kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ketakwaan, orang-orang yang punya ilmu. Cinta kepada al-Imam Syafi'i, cinta kepada al-Imam Ahmad, cinta kepada al-Imam Malik dan seterusnya. Senang. Ciri orang yang berhasil berpengaruh ilmunya, senang bergaul, senang berkawan dengan ahlul iman, dengan ahlus shalah, dengan orang-orang yang soleh. Bukan justru ketika menimba ilmu agama, semakin lama dia menimba ilmu agama, justru kok secara prakteknya kok saya kayak semakin senang dengan orang-orang yang jelek. Enggak betah kalau bersama dengan orang-orang yang baik. Enggak betah kalau bersama dengan orang-orang yang soleh, sesama ahli sunnah, sesama thalabatul ilm. Enggak betah bersama dengan para penuntut ilmu. Tapi senangnya dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, senang bergurau, senang bercanda dengan mereka, bergaul dengan mereka yang jauh dari agama, maka berarti ilmu agamanya belum bermanfaat. Di antara ciri hasil dari ilmu yang bermanfaat itu adalah senang, cinta, bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah, bukan justru tidak senang dengan orang-orang yang baik, senangnya bergaul dengan orang-orang yang jelek. Begitu juga, nah, membimbing seseorang untuk senang dengan lingkungan yang baik, bukan justru gerah di lingkungan yang baik, dia ingin mencari lingkungan yang jelek, lingkungan yang menurut dia bebas. Nah, tidak ada yang melihat perbuatan jelek dia, tidak ada yang mengawasi dia, menurut dia tidak ada yang menasihati dia, dia bebas. Nah, dia bebas mau belajar ataupun tidak, mau beramal ini dan tidak, dia bebas. Maka ini belum menunjukkan hasil dari sebuah ilmu yang bermanfaat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat sekali lagi mendorong seorang itu senang dengan lingkungan yang soleh, senang dengan orang-orang yang soleh, bukan justru senang dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jauh dari agama. Fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Memang terkadang seorang itu, dan ini fitnah bagi para thullabul ilm yang gagal di dalam menuntut ilmu. 6. Dia merasa kalau tidak banyak belajar itu bebas. Bebas, kemudian apa? Rohah badannya. Tahu rohah ya? Enak, nyantai, enggak ada beban, enggak ada PR, enggak ada apa? Perintah gurunya menghafal, bebas. Nah, maka ketahuilah, sebagian menyebutkan apa? Itu namanya kemalasan. Maka disebutkan bahwasanya kemalasan itu adalah kemenangan di awal. Paham enggak? Bebas, enak dia, kemenangan di awal. Tetapi akhirnya dia kalah nanti. Nah, sementara bersungguh-sungguh itu kayak seolah-olah apa? Kalah. Baru masih mudanya sudah banyak ini, dikekang ini dan itu, perintah PR ini, PR itu, menghafal ini, menghafal itu, kayak kalah. Tetapi di awal dan akhirnya menang di akhirnya. Kemalasan itu kemenangan di awal, akhirnya kalah. Nah, kayaknya wah menang dia, bebas dia. Nah, menang di awal, kalah belakangan. Adapun yang tadi, semangat dia, capek dia menghafal ini dan itu adalah apa? Kecapean sementara di awal, kalah sementara, kayak orang kalah sementara di awal tapi akhirnya menang. Kalau orang bertanding itu yang dihitung menang tuh awal pada akhir. Akhir. Nah, salah ketika baru awal sudah kalah, wah, kalah ini. Lah, bukan dihitung di awal. Nah, menang itu dihitung apa? Di akhir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu pendekatannya. Maka seorang penuntut ilmu jangan tertipu dengan apa? Taswif. Seorang penuntut ilmu jangan sampai tertipu dengan apa? Taswif. Taufa, nanti saja, nanti saja, nanti dan nanti. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Waktu terus berlalu. Nah, sementara para ulama menyebutkan apa? Bahwasanya waktu itu adalah apa? Rasul mal. Yang namanya waktu itu adalah modal seorang. Rasul mal. Kayak modal. Nah, modal seseorang. Kembali kepada kitab. Fa innahu kaifa yuwali a'da'ihi alladhi la yuridu illahu illa syarr. Maka sungguhnya bagaimana mungkin dia berwala menolong musuh-musuhnya yang tidak menginginkan untuknya kecuali kejelekan. Nah, bagaimana apa dia berwala tolong menolong dengan musuh-musuhnya yang tidak menginginkan kecuali kejelekan. Aneh kalau demikian. Wa yukhalifu rabbahu wa waliyahu alladhi yuridu bihil khair. Sementara dia menyelisihi Rabbnya, menyelisihi walinya, yaitu orang Allah subhanahu wa ta'ala, yang menginginkan untuk dia kebaikan. Wa ya'muruhu bih wa yahussuhu alaih, dan memerintahkan dia untuk mengerjakan kebaikan dan menganjurkan dia untuk melakukan kebaikan. Wa mimma yad'u al-mu'mina aydhan ila mu'adatil kuffar, dan termasuk perkara-perkara yang mendorong seorang mukmin juga untuk memusuhi orang-orang kafir. Ingat tapi apa? Prinsip kita adalah al-wala wal bara. Nah, berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman dan berlepas diri memusuhi orang-orang kafir. Itu prinsip. Cuma permusuhan kita kepada orang kafir perlu dipahami yang harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syar'i. Punya aturan-aturan syar'i. Walaupun memusuhi, walaupun benci, maka ada perkara-perkara dalam syariat yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana bergaul dengan orang-orang kafir? Pada hakikatnya semua orang-orang kafir itu musuh bagi kita semuanya. Cuma dalam hal pergaulan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Allah mengatakan, dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bisa berlaku adil kepada mereka. Nah, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, maka berbuat adillah kalian, dia lebih dekat kepada takwa. Artinya apa? Nah, ada aturan-aturan syariat dalam negeri muslimin, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad. Ketika dia berkasus dengan kafir-kafir ini, ketika diponis dia salah, ya sudah, menang kafir ini. Permusuhan, kebencian tidak menghalangi untuk ditegakkannya keadilan di dalam Islam. Maka itulah ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi orang-orang kafir. Itulah prinsip mereka dengan tanpa ifrat dan juga tanpa tafrit, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, annahum qad kafaru bima jaa al-mu'minin min al-haq. Di antara perkara yang mendorong seorang mukmin juga untuk memusuhi orang-orang kafir adalah dikarenakan mereka kufur dengan apa yang datang kepada kaum mukminin dari kebenaran. Datang kepada kaum mukmin dari kebenaran. Wala a'lamu min hadhil mukhalafati wal musyaqqati, dan tidak ada yang lebih besar dari penyelisihan dan permusuhan ini atau penyimpangan ini. Nah, artinya kalau mau dibandingkan, nah, kenapa kita jangan berkasih sayang dengan mereka, harus kita memusuhi mereka? Yang pertama adalah apa? Karena mereka kufur kepada agama Islam, kufur kepada Allah. Yang kedua, dikarenakan mereka itu ada telah mengusir kaum mukmin, Rasul dan juga kaum mukminin. Nah, dan dikarenakan mereka tidak menginginkan bagi kaum mukminin kecuali kejelekan. Nah, cuma di antara sebab-sebab ini yang paling besar, yang ini merupakan inti permusuhan kita dengan orang-orang kafir adalah karena mereka kufur terhadap apa yang datang kepada kaum mukminin berupa al-haq, kebenaran. Fa innahum qad kafaru bi asli dinikum. Maka sungguhnya mereka sungguh telah kufur dengan asal agama kalian. Wa za'amu, nah perhatikan, dan mereka mengira annakum dullalun ala ghairi hudan, dan mereka menyangka bahwasanya kalian itulah orang-orang yang sesat di atas ataupun tidak di atas tidak hidayah. Mereka mengira bahwasanya kalianlah orang-orang yang sesat yang tidak berada di atas hidayah. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang itu kufur, maka otomatis mereka menganggap orang-orang Islam, orang-orang yang berada di atas al-haq itu berada di dalam kesesatan, otomatis. Sehingga tidak ada istilah mereka yang mengatakan jangan saling menyalahkan. Mereka kan sering mencela salafi. Nah, karena dikatakan salafis ataupun ahli sunnah suka menyalah-nyalahkan orang. Berarti apa maksudnya? Maksudnya ya jangan saling menyalahkan. Nah, kalau benar prinsip jangan saling menyalahkan ini, berarti mereka juga tidak boleh menyalahkan salafi. Paham gak maksudnya? Kalau benar berarti praktekon, jangan saling menyalahkan umat Islam itu. Nah, tapi buktinya mereka apa? Menyalahkan salafi. Kalau mau adil jangan saling menyalahkan. Wa illa itu bukan prinsip Islam ya. Jangan saling menyalahkan bukan prinsip Islam. Kalau adil, benar ucapan mereka, jadi orang itu jangan kayak salafi. Salafi itu suka saling menyalahkan. Nah, maka mereka juga harus praktekkan. Kalau tidak boleh saling menyalahkan, berarti ya sudah, salafi juga jangan disalahkan. Tapi enggak, sesama kelompok lain jangan saling menyalahkan. Adapun salafi, mereka itu keras, mereka itu apa, sumber teroris ini dan itu namanya tidak adil. Dan begitu akhirnya rahimani wa rahimakumullah, al-haqqu wahid, nam hak yang benar itu satu, sementara apa, kebatilan itu banyak. Sehingga ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berada di atas kebatilan dari zaman dahulu itu mesti orang-orang yang berada di dalam kebatilan, nah, dalam kesesatan pasti akan menuduh orang yang benar itu salah. Walaupun apa? Sebagian apa? Tawakub. Orang-orang yang tidak berada di atas kebenaran itu kan dua. Sering kita jelaskan, orang-orang yang tidak berada di atas al-haq itu dua. Satu, orang yang cuek, tidak mengikuti kebenaran, nyalahkan juga tidak. Sahih? Ya kan? Yang kedua, orang yang tidak berada di atas kebenaran tapi nyalahkan yang benar. tapi nyalahkan yang benar. Nah, inilah yang Allah kisahkan tentang para nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-A'raf, nah, tentang para nabi, maka selalu tokoh-tokoh orang kafir itu menuduh para nabi itu apa? Sesat. Nah, qaulal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Jelas. Mereka berkata, tokoh kafir dari kaumnya Nabi Nuh, sesungguhnya kami wahai Nuh, nam yakin bahwasanya engkau berada dalam kesesatan yang nyata. Kaumnya Nabi Hud, nam mereka mengatakan, inna naraka fi safahatin, kami melihat engkau wahai Hud orang yang bodoh. Nam wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, sementara dan kami menyangka engkau termasuk orang yang pendusta. Menyalahkan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka begitulah orang-orang yang tidak berada di atas al-haq, biasanya itu akan otomatis menyalahkan orang lain yang berada di atas al-haq. Maka ini berarti hiburan bagi orang-orang yang berada di atas al-haq, hiburan tasliyah bagi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Mesti akan dituduh dengan tuduhan bermacam-macam, sesat, menyimpang di atas kebenaran, kok justru dituduh sesat. Ini penting ya khodhijin rahimani wa rahimakumullah kita pahami. Walhalu annahum kafaru bil haqqi alladzi la syakka fihi wa la miryah, dalam keadaan bahwasanya mereka itu kufur dengan kebenaran yang tidak ada kebimbangan dan juga keraguan pada kebenaran tersebut. Wa man raddal haqqo fa muhalun an yujada lahu dalilun aw hujjatun tadullu ala sihhati qawli. Insyaallah. Kata Syadi rahimahullah, barang siapa yang menolak kebenaran, maka mustahil untuk didapati padanya dalil atau hujjah yang akan menunjukkan kebenaran ucapan dia. Sehingga orang-orang yang tidak berada di atas al-haq, orang-orang yang menolak al-haq, maka mustahil ada dalil ataupun hujjah yang menunjukkan kebenaran ucapan dia. Maka dalam disebutkan apa, selalu dengan sering dengan bahasa za'amu, mereka menyangka, mereka mengira, karena memang tidak punya landasan yang kuat. Orang-orang yang menolak kebenaran itu tidak memiliki landasan yang kuat, cuma biasanya mencari-cari landasan seolah-olah kuat. Fadhlul rahimani wa rahimakumullah, tetapi sebenarnya lebih lemah daripada sarang laba-laba. Cuma tentunya orang-orang yang tidak berilmu terkadang tertipu dengan orang-orang yang berada di atas al-batil. Bal mujarradu al-ilmi bil haqq yadullu ala butlani qawli man raddahu wa fasadihi. Nah, dan maka bahkan semata-mata mengetahui kebenaran menunjukkan batilnya ucapan orang yang menolaknya. Semata-mata mengetahui kebenaran itu menunjukkan batilnya ucapan orang yang menolaknya dan rusaknya ucapan orang tersebut. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa min adawatihimul balighah annahum yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Dan di antara bentuk permusuhan mereka yang keras kepada kaum mukminin, bahwasanya mereka mengusir Rasul dan juga kaum kalian. Wa ayyuhal mu'minun min diyarikum, dari negeri kalian. Wa yusyarridunakum min awtanikum, dan mereka mengusir kalian dari tanah air kalian, yaitu Mekah. Padahal wala dzanbalakum fi dzalika indahum, dalam keadaan tidak ada dosa bagi kalian pada pengusiran tersebut di sisi mereka, illa annakum tu'minuna billahi rabbikum, kecuali bahwasanya dikarenakan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Itu disampaikan faedah pada pertemuan yang sebelumnya. Orang-orang kafir itu tidaklah memusuhi kaum mukminin karena mengganggu usaha mereka, mengganggu kegiatan mereka, cuma apa? Nah, memusuhi mereka semata-mata karena mereka beriman. Kecuali karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian, alladzi yata'ayyanu 'alal khalqi kullihim al-qiyama bi'ubudiyyatih, yang mengharuskan bagi makhluk seluruhnya untuk beribadah kepadanya. Li'annahu rabbahum wa an'ama 'alaihim bin ni'amil zahirati wal batinah wa huwa Allahu ta'ala. Dikarenakan Allah, Dia Allah tabaraka wa ta'ala telah memelihara kalian, sudah mendidik kalian dan memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat yang zahir dan batin, dialah Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Syekh Sa'di rahimahullah, falamma a'radu an hadzal amr, maka tatkala mereka berpaling dari perkara ini, alladzi huwa aujabul wajibat, yang mana dia adalah kewajiban yang paling wajib, wa kumtum bi, dan kalian menegakkannya, adaukum wa akhrajukum min ajli, maka mereka memusuhi kalian dan mengusir kalian karenanya. Apa aujabul wajibat? Yaitu al iman. Nah, maka tatkala mereka berpaling dari keimanan, yang mana keimanan itu kewajiban yang paling wajib, dan kalian wahai kaum mukminin beriman, maka otomatis mereka memusuhi kalian. Nah, otomatis mereka memusuhi kalian. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ahli sunnah wal jamaah kayak otomatis, ya kan? Kayak otomatis ketika seseorang berupaya untuk mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak otomatis dimusuhi, dibenci, baik permusuhannya sengit ataupun permusuhannya tidak sengit. Dan itu biasa, sama orang-orang kafir Quraisy juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat permusuhannya. Ada yang pakai ucapan, nah, ngata-ngatai, ada yang sampai pada tingkatan fisik, ada juga yang apa dalam surah Al-Mutaffifin, nah, wa idza marru bihim yataghamazun, kalau orang-orang beriman lewat depan mereka, mereka langsung saling ngedipkan mata, enggak ngatai, enggak pakai fisik, cuma saling ngolok-ngolok sesama mereka. Maka kalau antum melihat di zaman sekarang juga demikian, ada yang dimusuhi ketika mencoba mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Islam sesuai bimbingan Rasulullah SAW, ada yang dimusuhi dengan ucapan, langsung dikata-katai, dimarahi, ada yang diolok-olok, ada juga yang cuma dicibir, dalam arti tidak berani di hadapan orang-orangnya. Ini diribahi khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan, ini memang sudah sunnatullah. Maka saya ulangi, kata sesadi rahimahullah, tatkala mereka berpaling dari perkara ini, yang perkara ini adalah aujabul wajibat, perkara yang paling wajib, yaitu beriman kepada Allah. Mereka berpaling, sementara kalian kaum mukminin beriman, maka ada hukum, otomatis mereka memusuhi kalian dan mengeluarkan kalian karena keimanan kalian. Min ajlihi, karena keimanan kalian. Min diarikum, mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Fa ayyu dinin wa ayyu muru'atin wa aqlin yabqa ma'al 'abdi idza walal kuffar alladziina hadza wasfuhum fi kulli zamanin aw makan. Maka agama yang mana, kewibawaan yang mana, dan akal sehat yang mana yang tetap bersama seorang hamba jika dia berwala kepada orang-orang kafir, yang inilah sifat mereka di setiap zaman dan setiap tempat. Wala yamna'uhum minhu illa khawfun aw mani'un qawiyyun, dan tidak ada yang menghalangi mereka darinya kecuali rasa takut atau penghalang yang kuat. Ini sementara apa yang bisa kita baca dari ucapan ataupun yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.